بسم الله الرحمن الرحيم. Baik dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan tabi'in, ulama-ulama saleh setelahnya. Jadi ulama-ulama kita itu dari kalangan-kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya itu selalu mencari orang-orang terbaik dan bermulazamah dengan mereka dengan segala kemampuannya. Ada yang datang ke majlisnya, dilihat kapan jadwalnya itu, ya, diketahui betul, ditempuh jalan. Ya, ada yang menempuh, dulu kan enggak ada sepeda motor, enggak ada sepeda bahkan, ya, apalagi mobil kendaraan yang lainnya. Itu tidak sedikit yang jalan kaki, Pak. Tidak sedikit. Dan mereka luar biasa suksesnya itu, ya, datang berangkat. Allahu Akbar, saya beri contoh Imam Al-Bukhari saja. Imam Al-Bukhari. Ya, itu kan disebut Bukhari. Al-Bukhari itu dari Bukhara kan? Ya, Bukhara itu di Khorasan, di Uzbekistan sekarang. Ya, tinggalnya di kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Al-Bardizbah. Ya, tinggal di kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Tayyib. Bisa enggak Anda bayangkan bagaimana orang yang lahir di Uzbekistan di satu daerah Kabupaten Bukhara bisa menempuh perjalanan sampai belajar ke Madinah, ke Mekah. Ya, Al-Bukhari kan menulis kitab Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Ditulis sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Tapi mencarinya itu beliau jalan ke Irak, jalan ke Madinah, jalan ke Mekah, berbagai tempat. Dan tidak sedikit dalam perjalanan itu menghadirkan tantangan-tantangan, bahkan bagi manusia biasa mungkin mengecewakan. Tapi karena niatnya lillah, sudah nyaman saja. Ya, saya pernah dulu sampaikan info bahwa beliau pernah jalan untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena mendengar informasi di satu tempat di Sifulan, ada satu hadis yang tidak didapatkan oleh orang lain kecuali di situ saja. Maka jalan beliau ke tempat tujuan itu. Begitu sampai di tempat tujuan, kadarullah ini orang sedang bermain dengan ayam peliharaannya. Kayak seperti orang mau ngasih makan, tapi enggak dikasih makan, mau ditangkap deh. Dia pancing begini, tapi gak dikasih makan. Begitu datang, ditangkap ayamnya. Tengyib, melihat peristiwa itu, apa yang terjadi? Langsung kembali lagi. Balik badan kembali beliau. Orang-orang heran sambil berkata, ya Syekh, bima ma'na lima ta'ud, kenapa Anda kembali lagi? Maka apa kata Imam Al-Bukhari? Kalau pada ayam saja bisa berdusta, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Antum bisa bayangkan, makanya ditempatkan di posisi paling tinggi. Nomor satu itu Sahih Al-Bukhari, karena begitu ketatnya beliau. Yang saya ingin maksudkan, ini seorang imam besar, Masya Allah, kan? Bermulazamah pada para ulama, datang, mendatangi majlis para ulama untuk dapatkan hadis-hadis Nabi. Kendaraan enggak ada, jalan kaki. Ini ahli Al-Quran, hafal Quran, tahajudnya tidak henti, hafal banyak hadis, bermimpi banyak dengan Rasulullah SAW. Setiap mau menulis hadis beliau, beliau berdoa, solat dua rakaat, masuk ke masjid Al-Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, sampai dihimpunkan. Puasanya Masya Allah, luar biasa praktek kehidupannya. Itu masih mau belajar bermulazamah sampai jalan kaki untuk mengambil satu hadis. Sekarang bandingkan dengan kita, imam besar bukan? Sudah hafal Quran belum? Berapa hadis yang dihafalkan? Sudah konsisten belum dengan amalan sunnahnya, puasanya, tahajudnya, macam-macamnya? Antum kurang apa lagi? Allah titipkan fasilitas pada antum. Kendaraan banyak gitu kan? Masya Allah, dari yang sepeda, dari yang motor, dari yang macam-macam. Masjidnya enak, keadaan bagus. Kadang-kadang cuma tinggal beberapa langkah ke dari rumah. Ustaznya datang sendiri. Masya Allah gitu kan? Dengan segala halnya. Dan diberikan lebih daripada satu hadis. Antum belum mau datang juga. Ya, antum dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Dan cita-cita lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari. Surganya pokoknya tingkat tinggilah Firdaus yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kita harus mulai merubah diri kita. Pulang ke rumah coba lihat. Ya, antum turunkan tuh, ya. Kan Anda ingin ke surga. Anda turunkan karakteristik penghuni surga. Kan dijelaskan semua di Quran. Ada surga bersama Nabi, taman surga, surga seluas langit dan bumi. Amalannya ada semua. Antum keluarkan, kemudian cek saya sudah masuk dalam kategori itu atau belum. Kalau Anda cita-cita ingin masuk surga, surga Firdaus nih amalannya nih. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun itu. Dari ayat pertama sampai ayat 11-nya. Anda keluarkan posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ini amalannya. Anda yang punya cita-cita ke situ, coba turunkan itu. Cek setiap hari. Saya sudah cocok belum ke sini nih? Ayo coba dilihat. Ya. Kalau bisa Anda tuliskan tuh. Begitu masuk pintu rumah, kami penghuni surga Firdaus insyaAllah. Turunkan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu mau keluar misalnya, cek lagi. Lihat setiap buku Anda tuliskan. Masuk ke mobil Anda tuliskan. Ya, begitu masuk, kamu pengendara calon penghuni surga Firdaus. Karakteristiknya tuliskan. Bagaimana menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Anil lagwi mu'ridun. Jadi calon penghuni surga Firdaus itu enggak ada di jalan. Macet sedikit, klaksonin orang. Teriakin orang. Masya Allah. Ya, Bapak mau kemana? Mau ke surga Firdaus. Ya, usil pada waktu enggak ada gitu. Ya, sholatnya enggak mungkin ketinggalan. Khusyuknya luar biasa. Ya, coba cek. Lihat lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian. Di antara itu penting kita belajar. Setiap nanti baca hadis, Anda pasti akan temukan orang. Ini riwayat siapa, riwayat siapa, riwayat siapa. Nah pesan kami, coba pelajari karakteristik orangnya sebelum membaca hadisnya. Di situ antum akan tahu ternyata mereka dengan mencari hadis itu berjuang untuk cari bekal dengan Nabi. Saya ulang ya. Para sahabat itu ketika belajar dengan orang-orang saleh, ya, dengan para yang memberikan manfaat pada kebaikan, itu selalu mengambil manfaat yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu termasuk orang tua kita. Ada yang berangkat ke Mekah. Kalau sekarang enak sekali pakai pesawat. Ya luar. Paling berapa jam sudah sampai. Lihat ulama-ulama kita tuh. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Dari Palembang. Tadi dari Minangkabau. Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari Banten. Dari Palembang. Masya Allah. Dari Minangkabau. Dari Padang. Bagaimana berangkat itu ke Mekah tuh. Dan mereka sukses. Sampai jadi guru besar di sana. Dan luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman sekalian itu pentingnya mulai zaman dalam kehidupan kita. Jadi mohon izin ya, setelah keluar dari masjid ini, pulang ke tempat masing-masing, coba cek apakah lingkungan di sekitar Anda bisa mengantarkan Anda lebih dekat dengan Allah. Ya, lingkungan kerja Anda, kalau pergi ke kantor siapa temannya? Bagaimana keadaan di kantornya? Katanya antum ingin jadi penghuni surga, tapi keadaan di tempat kerja antum justru menjauhkan dari surga. Coba cek, tetangga antum menjauhkan dari surga misalnya kan? Kehidupan Anda menjauhkan dari surga, makanan Anda menjauhkan dari surga, kembali lagi coba lihat. Sebelum kita meninggal, ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Mumpung masih ada kesempatan, cepat perbaiki diri. Baik.